yang diajak bicara. Seperti taqumu, tadribu. Pada masing-masingnya ada dhamir mustatir wujuban. Ya. Wa fil mudari'il mabdu'i bil hamzah ka'akum wa adrib. Aw bin nuni kanaqumu wa nadrib. Dan juga tempat yang berikutnya, yang ketiga, dari disembunyikan yang dhamir secara wajib adalah pada fi'il mudhari' yang diawali dengan hamzah. Seperti aqumu dan adribu. Pada masing-masingnya ada dhamir mustatir. Ya. Aw bin nun kanaqum, ataupun fi'il mudhari' yang diawali dengan nun seperti naqumu dan nadribu. Kemudian wa imma mustatirun jawazan kal muqaddari fi nahwi zaidun yaqumu. Atau ada kalanya dhamir itu mustatir disembunyikan jawazan dalam keadaan boleh sifatnya, tidak wajib, boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Kal muqaddari fi nahwi zaidun yaqumu 'ala al-hikayah. Kita baca zaidun yaqumu 'ala al-hikayah. Seperti yang ditakdirkan pada contoh zaidun yaqumu. Pada yaqumu ada dhamir mustatir fihi jawazan. Apa takdirnya? Huwa. Dari sini kita mengetahui pendapat beliau al-musannif bahwasanya boleh ditampakkan huwa. Yaqumu huwa. Zaidun yaqumu huwa. Wa la yakunu al-mustatir illa dhamir raf'in. Imma fa'ilan aw na'ib al-fa'il. Dan tidaklah dhamir mustatir itu melainkan bentuknya dhamir rafa'. Ada kalanya dia sebagai fa'il ataupun na'ibul fa'il. Apa contohnya dhamir mustatir yang marfu' sebagai fa'il? Hah? Iya. Zaidun yadhhabu ila al-masjid. Fatimatu zahabat ila as-suqi misalkan. Pada masing-masingnya ada apa? Dhamir mustatir yang marfu' sebagai fa'il atau sebagai naibul fa'il. Apa contohnya? Zaidun duriba. Iya. Dan yang semisalnya. Wal barizu malahu suratun fil lafzi. Kemudian temannya dhamir mustatir adalah apa? Dhamir bariz. Apa itu dhamir bariz? Malahu suratun fil lafzi. Dhamir bariz adalah dhamir yang memiliki bentuk lafadznya. Wa inqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Dan dhamir bariz itu terbagi kepada yang muttasil dan munfasil. Beliau di sini al-musannif berpendapat bahwasanya dhamir muttasil termasuk dhamir bariz. Ada khilaf di sana. Sebagian yang mengatakan atau sebagian ahli nahwu mengatakan dhamir muttasil itu masuknya kepada dhamir apa? Mustatir. Dan itu yang akan diperincikan oleh beliau Asy-Syarih. Jadi dhamir bariz adalah dhamir yang memiliki bentuk lafadznya. Dan itu ada dua. Muttasil dan munfasil. Sebagian memasukkan muttasil kepada yang mustatir. Fal muttasil huwa alladhi la yuftatah bihi nutqu wa la yaqa'u ba'da illa kata'iqumtu. Dhamir muttasil adalah dhamir yang ucapan tidak bisa dimulai dengannya. Kalimat tidak bisa diawali dengannya. Wa la yaqa'u ba'da illa, dan tidak bisa dhamir ini jatuh setelah illa. Seperti dhamir ta yang ada pada kumtu. Tidak bisa. Tu koma. Ataupun ma koma illa tu. Tidak bisa. Di awal. Diletakkan di awal tidak bisa. Tu koma. Ataupun didatangkan setelah illa. Tidak bisa. Ma koma illa tu. Wa kaf akromak. Ya, dan seperti kaf yang ada pada akromak. Tidak bisa. Di sini dimulai kalimat dengan ka. Ka akroma. Ya. Ma akroma illa ka. Tidak bisa. Nah, itu dhamir apa? Muttasil. Dhamir yang tidak bisa kalimat atau jumlah dimulai dengannya. Dan tidak bisa jatuh setelah illa. Wal munfasilu ma yuftatahu bihi nutku. Sedangkan dhamir muttasil atau munfasil adalah dhamir yang bisa dibuka dengannya kalimat, bisa diawali dengannya kalimat. Wa yaqumu ba'da illa, dan bisa jatuh setelah illa. Contoh, ana mu'minun. Ana di sini dhamir apa? Munfasil. Bisa kita memulai jumlah kalimat dengannya. Ana mu'minun. Wa ma qama illa ana. Tidaklah bangun kecuali saya. Bisa diawali dengannya kalimat dan juga bisa jatuh setelah apa? Illa. Istithna iya. Wa yanqasimu al-muttasilu ila marfu' wa mansub wa majrur. Dhamir muttasil terbagi kepada yang marfu' dan yang mansub dan yang majrur. Jadi dhamir muttasil ada yang marfu', ada yang mansub, ada yang majrur. Berbeda halnya dengan dhamir mustatir. La yakunu illa madza marfu'an. Ya. Kalau dhamir mustatir mesti marfu'. Fal marfu'unahu darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, wa darabtunna, wa daraba, wa daraba, wa darabu, wa darabat, wa darabata, wa darabna. Ya. Jelas di sini. Darabat, di situ ada dhamir yang marfu'. Iya, mustatir. Darabna bariz. Darabat, darabta bariz. Wal mansub nahu akramani wa akramana wa akramaka wa akramaka wa akramakuma wa akramakum wa akramakunna wa akramahu wa akramaha wa akramahuma wa akramahum wa akramahunna. Ya. Dan yang mansub contohnya akramani ya-nya, wa akramana, akramaka, akramaka, akramakuma dan seterusnya. Wal majrur kal mansub, dhamir muttasil yang majrur persis seperti dhamir muttasil yang mansub. Apa bedanya? Illa annahu dakhala alaihi amilul jar. Hanya saja bedanya bahwasanya dhamir muttasil yang majrur itu dimasuki amil jar. Contohnya marra bi sama dengan akramani ya dhamirnya. Bedanya apa? Amilnya. Marobina sama dengan apa? Akromana. Ya, sama-sama. Na pemirnya. Bedanya apa? Amilnya. Ila akhiri sampai seterusnya. Di sini dulu ya. Ya. Kalau saya lupa membaca mata diingatkan. Ya. Lagi berpikir keras membaca apa? Syarah kadang lupa matanya. Enggak terbaca. Ya. Baik, kemarin kita berhenti pada wayan kosimu ya. Ya. Wa yanqasimu ila wal bariz, dari bariz. Wal barizu ma lahu suratun fil lafzi ay alladhi wad'at al arabu lahu lafzan tu'abbir bihi anhu kata'i qumtu. Dhamir bariz adalah dhamir yang memiliki bentuk pada lafadznya. Ada lafadznya. Yakni yang orang-orang Arab telah meletakkan untuknya lafaz yang dengannya mereka mengungkapkan. Seperti ta yang ada pada qumtu. Itu dikatakan dengan dhamir bariz. Kenapa? Ada apa? Lafadznya. Wa yanqasimu ila muttasilin bi amilihi wa huwa al-asl wa munfasil wa munfasilin anhu limani'in yamna'u min al-ittisal. Dan dhamir bariz itu terbagi kepada yang pertama muttasil. Bersambung. Bersambung dengan amilnya. Apa amilnya? Fi'il. Ya. Wa huwa al-asl, dan inilah asalnya, yaitu bersambung dhamir dengan amilnya, dengan amilnya. Wa munfasilin, kemudian dhamir yang munfasil, terpisah. Anhu, dari amilnya. Munfasilin anhu, dari amilnya. Kenapa terpisah? Lima ni'in yamna'u minal ittisal, karena adanya penghalang yang menghalangi dia untuk bersambung dengan amilnya. Fal muttasil huwa alladhi la yuftatah bihin nutqu. Definisi dari dhamir muttasil adalah dhamir yang ucapan jumlah kalimat tidak bisa dibuka dengannya. Ai la yumkinul ibtida'u bihi fi awwalil kalam bal labudda an yataqaddam 'alaihi lafdhun akhar bi hasabil wad'il arabi. Yakni maksud dari ucapan ini adalah tidak mungkin untuk dimulai dengannya kalimat. Ya, tidak mungkin dimulai dengan dhamir ini pada awal kalam. Bahkan mesti untuk dia didahului oleh lafaz yang lain. Sesuai dengan peletakan orang Arab, yaitu dhamir muttasil. Ya, yang tidak mungkin dengannya kita memulai kalam. Mesti harus didahului oleh yang lainnya. Wala yaqa'u ba'da illa, dan dhamir ini muttasil tidak bisa jatuh setelah illa. Al istitsna'iyah, untuk memberikan faedah pengecualian. Illa istitsna'iyah. Illa fi darurati syi'ri. Terkadang di sana ada, kita dapati ya datangnya dhamir apa? Muttasil setelah illa. Tapi ini ada pada darurati syi'ri. Darurat syair. Iya. Wadzalika, contohnya dhamir muttasil adalah seperti ta pada kuntu atau kumta atau kunti bil musallas dengan tiga harokat. Wa kaf akromak, dan kaf yang ada pada akromak. Iya. Fakulun minhuma dhamirun muttasilun, al-awwalu marfu'ul mahal wasthani mansubuh. Masing-masing dari keduanya, kumtu dan akromak, adalah dhamir muttasil. Yang pertama marfu'ul mahal, mahalnya rafa', kumtu sebagai apa? Fa'il. Wa tsani mansubuh, dan yang kedua mahalnya mansub sebagai maf'ul, akramak. Wa la yumkinul ibtida'u bi kullin minhuma, dan tidak mungkin kita memulai jumlah kalimat dengan masing-masing dari keduanya. Ta qoma, ka akrama, enggak bisa. Wa kana yanbaghi lil musannif an yumassil aidha lid dhamiril majruri al muttasil wa dhalika nahu ha ghulami. Walallahu iktafa bikafi akramak li'annaha kama takunu mansubatan takunu majruratan nahu maratubik. Ya. Dan seyogyanya al-musannif siapa? Arwaini ya. Arwaini. Seyogyanya bagi beliau penulis mutammimah untuk menyontohkan juga dhamir yang majrur, yang muttasil. Di sini beliau hanya mencontohkan apa? Yang marfu kumtu dan yang mansub pada akromaka. Yang majrurnya mana? Enggak ada. Seharusnya beliau juga menantangkan contoh yang majrurnya, seperti ha yang ada pada gulamuhu. Jawabannya adalah wala allahu iktafa bikaf akromak. Bisa jadi beliau al-musannif mencukupkan dengan kaf yang ada pada contoh akromak. Li'annaha kama takunu mansubah, karena kaf sebagaimana dia bisa menjadi mansub, juga dia bisa menjadi majrur. Masuk juga kaf ini kepada yang mansubul mahal, juga masuk kepada yang majrurul mahal, sehingga dicukupkan. Iya. Agar lebih apa? Ringkas. Nahu contohnya maratubik, sama kan dengan akramak. Masing-masingnya akhirnya adalah kaf, dhamir muttasil. Bedanya apa? Mahalnya. Pada akramaka mansub, pada maratubik apa? Majrur. Walidha qala ghairuhu yanqasimul muttasil ila marfu' wa mansub wa majrur. Oleh karenanya selain beliau al-musannif mengatakan dhamir muttasil itu ada yang marfu', ada yang mansub, ada yang majrur. Wa hiya dhamirun nasab bila farq. Dan yang majrur itu adalah dhamir-dhamir nasab tanpa ada perbedaan. Dhamir-dhamir majrur sama dengan dhamir-dhamir apa? Mansub, tidak ada bedanya. Semuanya sama. Iya. Insyaallah mudah ya. Wal munfasilu, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua dari dhamir, yaitu dhamir munfasil. Wal dari dhamir apa? Bariz. Yang pertama muttasil, yang kedua al munfasil. Wal munfasilu ma yiftatah bi nutqu ay ma yumkinu libtida'u bih min ghairi tawaqquf fil lafzi ala kalimatin ukhra. Apa itu dhamir munfasil? Dhamir munfasil adalah dhamir yang ucapan bisa dimulai, dibuka dengannya. Yakni apa yang mungkin untuk kita bisa memulai kalimat dengan dhamir ini, tanpa bergantungnya lafaz ini kepada kalimat yang lain. Tanpa bergantung kepada kalimat yang lain. Seperti ana mu'min, bisa kita memulai dengannya. Tanpa bergantung kepada kalimat yang lain. Seperti apa? Kumtu. Dia bergantung kepada koma. Enggak bisa kita memulai dengan ta, kemudian kita katakan koma, ta koma. Wa yaqa'u ba'da illa, dan dia dhamir munfasil itu bisa datang atau jatuh setelah illa. Fil ikhtiar, dalam keadaan bisa memilih. Ya. Wa yaqa'u ba'da illa fil ikhtiar, dalam keadaan bisa memilih, bukan karena darurat. Ya. Kalau dhamir mutasil bisa datang setelah illa, tapi apa? daruratan, dalam keadaan darurah. Kalau datangnya dhamir munfasil setelah ilah, ini ikhtiar, dalam keadaan bisa memilih. Iya, bukan terpaksa. Nahu anat ana, nahu ana. Taqulu idza ibtada'ta ana mu'min. Contohnya dhamir munfasil adalah ana. Engkau katakan jika engkau memulai jumlah dengan ana, ana mu'minun. Wa ya'ti ba'da illa nahu, dan juga bisa datang dhamir ini setelah illa. Contohnya maqama illa ana. Maqama illa ana. Ya. Apa bedanya ungkapan makumtu dengan maqama illa ana? Sama enggak maknanya? Ya, ada bedanya sedikit. Ya, pada maqama illa ana di situ ada hasr. Ya, tidaklah berdiri kecuali saya, yang lainnya duduk atau tidur. Tapi kalau makumtu saya tidaklah saya tidak berdiri ya. Maqama illa ana, atau kalau kumtu dengan maqama illa ana itu beda. Kalau kumtu saya berdiri, tidak menafikan berdiri dari yang lainnya. Iya kan? Tapi kalau maqama illa ana menafikan berdiri dari selainnya. Ada hasr di situ, mengurung al-qiyam pada dirinya. Beda ya. Ada bedanya sedikit. Kumtu dengan maqama illa ana. Kumtu saya berdiri. Kalau maqama illa ana tidaklah berdiri kecuali saya. Iya. Ada faedah apa? Hasr. Seperti apa? Innamal a'malu binniyat. Maknanya ma al-amal illa binniyat. Innama maknanya ma illa, ma dengan illa. Au maqama illahu, atau jumlah yang lain tidaklah berdiri kecuali dia. Au qama illa anta, atau maqama illa anta, tidaklah berdiri kecuali engkau. Dan seterusnya. Ya, maqama illa antum dan seterusnya. Wa i'rabuhu ma nafiyah qama fi'lun madh illa adatu hasrin wa ma ba'daha yuqalu fihi dhamir munfasil fi mahalli raf'in fa'il. I'rabnya adalah ma nafiyah qama fi'lun madh fi'l madh illa adatu hasr alat untuk apa? Mengurung. Iya. Wa ma ba'daha yuqalu fihi, dan apa yang setelah illa dari dhamair dikatakan padanya dhamir munfasil fi mahalli raf'in fa'il. Insyaallah yang seperti ini antum sudah faham. Wa yanqasimu ad-dhamirul muttasil ila marfu'in mahallan wa mansubin mahallan wa majrurin mahallan. Dan dhamir yang muttasil itu terbagi kepada yang marfu' mahalnya. Iya. Bisa juga i'rabnya di sini mahallan sebagai mansub ala nazil khafid fil mahalnya. Mansubun marfu fil mahal, dibuang fi-nya, huruf jarnya, sehingga dia menjadi mansub. Dhamir muttasil terbagi kepada yang marfu mahalnya. Ya. Ataupun yang lainnya. Terkadang ada beberapa sisi i'rab ya. Dalam satu kata. Wa mansubin mahallan. Dan mansub mahalnya. Wa majrur mahallan, dan juga ada yang majrur mahalnya. Fal marfu'ul muttasil nahu, contoh dhamir muttasil yang marfu' adalah darabtu bi dhammit ta, dengan membomah ta lil mutakallim wahdah, untuk seorang pembicara. Mudzakkaran kana aw muannatha, apakah dia mudzakkar laki-laki ataupun muannats perempuan. Wa darabna bisukunil ba wa na dhamirun barizun lil mutakallim wa ma'ahu ghairu aw al mu'azzim nafsah. Darabna dengan mensukun ba-nya, apa faedahnya? Untuk membedakan dengan apa? Darabana. Kalau darabna di situ nanya apa sebagai fa'il, kalau darabana sebagai maf'ul. Darabna dengan mensukun ba-nya, na di situ dhamir bariz lil mutakallim, untuk pembicara. Wa ma'ahu ghairu, bersamanya ada orang lain. Enggak sendirian, ada orang lain, satu atau lebih. Ataupun juga bisa diperuntukkan untuk seorang yang dia al-mu'azzim nafsah, memuliakan, membesarkan dirinya. Ya. Seperti firman Allah SWT, inna nahnu nazzalna adz-dzikra. Nazzalna adz-dzikra. Kembali kepada Allah SWT. Wa darabta, kemudian darabta bi fathil ta lil mudzakkaril mukhatab. dengan memfathah taknya untuk seorang laki-laki yang diajak bicara. Wa darabti dan darabti bi kasri ta lil mukhatabah, dengan menkasrah ta untuk seorang perempuan yang diajak bicara. Wa darabtuma, kemudian darabtuma lil musanna lil mukhatab mudzakkaran kana aw muannatha, untuk dua orang yang diajak bicara, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Wal mim wal alif alamatu tasniyah, sedangkan mim dan alifnya hanya tanda muannas. Jadi yang menjadi dhamir hanya apa? Taknya saja. Wa darabtum bi dhammiha, kemudian darabtum dengan mendhamma apa? Ba'nya. Li jam'i dzukur al mukhatabin wal mim alamatul jam', untuk jamak laki-laki, beberapa orang laki-laki yang diajak bicara. Mimnya tanda jamak. Ya. Sehingga menjadi domir semuanya adalah taknya saja. Ya. Wa darabtunna bi dhammiha. Darabtunna dengan mendomahnya. Mendomah apa? Taknya. Darabtunna. Ya. Li jam'il inas al-mukhatabat, untuk beberapa orang perempuannya diajak bicara. Tadi anak keliru, darabtum bi dhammiha, dengan mendhammah ta'nya. Ya. Wan nun al-musyaddadah 'alamatu jam'il inas, sedangkan nun yang ditasyid itu tanda jamak muannas. Mudah insyaallah. Wa bima qararnahu 'ulima anna ta'a fil jami' wa dhamir. Dan dengan apa yang telah kami jelaskan, diketahuilah bahwa ta pada semuanya adalah dhamir. Ya, wala yaqum illa fa'ilan aw naiban an. Dan tidaklah ta tersebut jatuh melainkan sebagai fa'il ataupun naibul fa'il. Ya. Adapun na, ya dia bisa sebagai apa? Maf'ul. Tapi ta semuanya mesti marfu, apakah sebagai fa'il ataupun apa? Naibul fa'il. Darabtu, darabti. Darabtuma, darabtum, darabtunna. Ya. Wa daraba, kemudian daraba lil mudzakkaril ghaib, untuk seorang laki-laki yang ghaib. Kata ganti satu orang yang, kata ganti orang ketiga, ya, satu orang. Wa daraba lil musanna al ghaibain, daraba untuk musanna, dua orang laki-laki yang ghaib. Darabu lil jam'il ghaibin, darabu untuk jamak beberapa orang laki-laki yang ghaib. Wa i'rabuhu daraba fi'lun madh mabni 'ala al fath taqdira. Wa dhumma li munasabatil waw. Wa wawul jama'ah dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il wal alif zaidah fil hadf fil khat. I'rabnya darab fi'lun madh fil madh mabni 'ala al fath, mabni di atas fathah, taqdiran fathah muqaddar sama dengan muqaddaran. Ada khilaf di antara mereka an-nuhat terkait dengan apa binanya fil madhi. Sebagian mengatakan bahwasanya fil madhi seluruhnya mabni di atas apa? Fathah. Yang lain merinci. Tidak semuanya mabni di atas fathah, dan al-amru fi wasi'. Ya. Antum silakan. Pilih yang mudahnya saja. Yang mudahnya. Kenapa tidak ada asar dalam makna, tidak ada pengaruh dalam makna. Sehingga dalam masalah Arab dipilih yang termudah. Seperti apa siapanya beliau Syekh Ibnu Utsaimin, sehingga pada darabu, darabu fi'lun madhi mabni ala dhamma. Iya, yang lain mengatakan al-fathah al-muqaddarah. Iya, silakan dipilih. Wa dhamma, dan dhamma di sini ba'nya li munasabatil wawi, untuk menyelaraskan dengan wawu. Wawu hanya cocok dengan dhamma. Bagaimana ia hanya cocok dengan kasrah. Alif dengan fathah. Limuna sabatil wawi, untuk menyelaraskan atau mencocoki wawu. Wawawul jama'ati dhamirun muttasil fi mahali rafin fa'il. Sedangkan wawu jama'ah dhamir muttasil pada mahalnya rafa' asmi fa'il. Kemudian ditambahkan setelah wawu alif. Wal alif za'idah fil khab. Alif tambahan saja dalam khab tulisan. Dan ada faedahnya. Dikatakan oleh al-jar bardi. Qala al-jar bardi wa ghayruhu zadu ba'da wawil jam'i al-mutatarrifah al-mutatarrifati fil fi'li alifan nahu kulu wa syrabu farqan bainaha wa baina wawil atri bikhilafi ghairil mutatarrifah kabarabuka wa darabuhu liannahu la yaltabisu bi wawil atri allati taji'u ba'da tamamil kalimah wa bikhilafil wawil lati fil mufradi nahu yad'u wa yaghzu فإنه لا تلتبس الواو فيه بواو العطف لأنه ليس الفعل فيه يدعو ويغزو بحذف الواو kata Al-Jabarji dan yang lainnya dari ahli nahu, mereka ahli nahu ataupun orang Arab menambahkan setelah waw jamaah zadu ba'da wal jama' al-mutatarrifah fil fi'li alifan, mereka menambahkan setelah wawu jamak yang berada di ujung fi'il alif. Mereka menambahkan setelah wawu jamak yang berada di ujung fi'il, di akhir fi'il alif. Seperti kulu, di akhir sini kan, kulu. Washrobu, ditambahkan pada masing-masingnya alif. Yang disebut dengan alif, fariqoh. Apa tujuannya? Farqan bainaha wa baina wawil atfi, untuk membedakan antara wawu jamak dengan wawu atof. Ya. Bi khilafi ghairil mutatarrifah, berbeda halnya dengan wawu jamak yang tidak ada, ya, yang tidak berada di ujung. Maka tidak perlu di situ apa? Ditambahkan alif. Seperti dorobuk di sini, wawunya di ujung enggak? Enggak. Yang di ujung apa? Kaf. Iya kan? Yang di ujung kalimat, di ujung fi'il adalah kaf. Dorobuka, mereka memukulmu. Dorobuhu, mereka memukulnya. Di sini tidak diletakkan apa? Alif. Kenapa? Li'annahu la yaltabisu biwawil atfi. Karena ketika itu, ketika dia, wawu ini tidak berada di ujung, tidak lagi tersamarkan dengan wawu atof. Yang mana wawu atof itu taji'u ba'da tamamil kalimah. Datang setelah sempurnanya kalimat. Kulu sempurna kalimat. Ada fi'il, ada fa'il. Iya kan? Setelah itu dikasih wawu. Iya. Nah, dikasih apa? Alif. Dan didatangkan wawu. Agar apa? Tidak tersamarkan dengan wawu atof. Saya ulangi. Iya. Dorobuk, dorobuhu. Itu tidak diletakkan padanya alif. Fariqoh. Karena tidak tersamarkan padanya antara wawu atof. Yang mana wawu ataf itu datang setelah sempurnanya kalimat, jumlah. Wa bi khilafil wawi lati fil mufrad, dan berbeda juga dengan wawu yang ada pada fi'il yang mufrad. Ataupun pada yang mufrad pelakunya. Contoh yad'u, yaghzu. Fa innahu la taltabis, di sini tidak ditambahkan setelah wawunya pada yad'u dan yaghzu alif. Kenapa? Fa'innahu la taltabisu al-wawu fihi biwawil atfi. Karena wawu yang merupakan akhir kalimat, lamul kalimah, lamul fi'il, tidaklah tersamarkan dengan wawu atof. Iya. Kenapa? Li'annahu laisal fi'lu fihi yad'u. Dikarenakan bukanlah fi'il. Atau tidak ada fi'il. Padanya terbatas pada yad'u tanpa wawu. Ya, tidak ada di situ fi'il yad'u, yaghzu. Dengan buang wawu enggak ada. Mesti ini akhir fi'il gitu. Iya. Zaidun yad'u wa yaghzu. Yad'u wa yaghzu. Zaid berdoa dan berperang. Di sini tidak perlu ditambahkan apa? Setelah wawu akhir fi'ilnya alif. Kenapa? Tidak tersamarkan dengan wawu atof. Kenapa? Karena semuanya tahu bahwa wawu di sini adalah apa? Akhir dari fi'il. Enggak ada, karena fi'il sana yad'u tanpa wawu enggak mungkin. Ya. Hanya terdiri dari dua kata. Ya. Mafhum? Gimana? Paham? Itu. Yang selama ini disebut alifal fariqah, fariqah, fariqah, untuk membedakan dengan apa? Wawu atof. Mungkin pada kondisi tertentu bingung gitu. Ini wawu jama' atau wawu atof? Ya. Sehingga dengan ditambahkannya alif, maka terbedakan dengan jelas mana wawu atof dan mana wawu jamaah. Wa darabat lil mu'annatsa al-ghaibah fatta fihi sakinatun alamatu ta'nits safih dhamirun muttasil mustatirun jawazan taqdiruhu hiya. Dorobat untuk seorang wanita yang ghaib. Maka ta badannya itu disukun sebagai tanda ta'nits. Ya. Bukan dhamir sebagai alamatu ta'nits saja. Wa fihi dhamirun muttasil, padanya ada dhamir muttasil, pada dorobat ada dhamir muttasil. Mustatir, lihat mustatir itu kan. Muttasil, mustatir. Ya. Bukan apa? Munfasil. Dhamir muttasil mustatir jawazan. Sifatnya boleh disembunyikan. Takdiruhu hiya. Wa dharabata. Di sini taknya apa? Dharabata. Tak ini fisa kina. Tapi kenapa di fathah? Dharabata bukan dharabat. Apa? Ya, jadi di sini harokatnya harokat apa? Aridah lil tiqai sakinah ini. Taknya disebut dengan ta'nits sakinah. Hanya saja di sini di fathah. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan alif. Ya, harokat aridah dengan ini tidak hanya kasrah, kadang fathah juga ya. Dharabat ditambahkan padanya alif, alifnya jadi dharabata. Lil musanna al-ghaibataini, dharabata untuk dua orang wanita yang ghaib tidak hadir. Wa i'rabuhu dharaba fi'lun madh wa tafihi 'alamatu ta'nits wa alifu tasniyah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. I'rabnya dharaba fi'l madh, ta padanya tanda ta'nits. Alifu tasniyah adalah dhamir muttasil pada mahalli raf' fa'il. Jelas insyaallah. Wa darabna li jam'il inas al-ghaibat, darabna untuk beberapa kaum wanita yang ghaib tidak hadir. Beberapa itu 3 lebih. Ya. Wa i'rabuhu, i'rabnya darabna, darabna fi'lun wa fa'il, fi'lan fa'il. Daraba atau darab fi'il madh wa nun niswah dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Sampai di sini insyaallah jelas. Wa amma afhamahu kalamuhu, di sini mulai perlu perhatian dikit. Wa amma afhamahu kalamuhu min anna ad-dhamira fi daraba wa darabat muttasil ma'a annahu mustatir la yuwafiq ma qaddamahu min anna al-muttasila qismun min al-bariz alladhi huwa qasimul mustatir bal yuwafiqu kalama ghairihi as-sarih. Fi anna al-mustatir qismun min al-muttasil. Wa ma afhamahu kalamuh, dan apa yang difahami dari kalamnya al-musannif ar-ru'aini, yaitu bahwasanya dhamir pada kata daraba dan darabat itu muttasil. Iya kan? Muttasil. Ya. Contoh sebutkan darabat. Iya. Wa yanqasimu al-muttasil ila marfu'. Di antaranya apa? Dharabat. Ya. Kemudian dharaba juga. Saya ulangi, yang difahami dari kalamnya musannif bahwasanya ad-dhamir yang ada pada dharaba dan dharabat itu muttasil, padahal dia adalah mustatir. Mustatir kan? Dia menyebutkan iya, mustatir dia. Mustatir enggak? Mustatir kan? Ya. Saya ulangi, apa yang difahami dari kalanya musannif bahwasanya dhamir yang ada pada dharaba dan dharabat itu muttasil, padahal dia dhamir musatir, ya kan? Musatir kan? Sebutkan di awalnya dhamir itu ada yang mustatir, ada yang bariz. Mustatir contohnya ini. Kemudian yang apa? Bariz, ada yang muttasil dan munfasil. Pada contoh dharaba dan dharabat, di situ dhamirnya apa? Bariz atau mustatir? Mustatir. Iya. Maka di sini ada iskal. Iya. Yang difahami dari kalamnya musannif bahwasanya dhamir pada dharaba dan dharabat itu muttasil, padahal dia dhamir tersebut yang ada pada dharaba dan dharabat itu mustatir, la yuwafiq ma qaddamahu. Ini tidak selaras dengan apa yang beliau sebutkan sebelumnya, yaitu bahwasanya mutasil itu adalah qismun minal bariz, bagian dari bariz. Kata beliau, mutasil kan bagian dari bariz kan? Al-bariz ada berapa? Dua, munfasil dan mutasil. Tapi di situ dibawakan contoh duroba, yang dhamirnya itu apa? Mustatir. Nah itu, sehingga ada kontradiksi. Iya. Alladhi huwa qasimul mustatir, yang mana bariz ini merupakan teman, ini bukan bagiannya. Ya. Kalau qism bagian, kalau temannya mustatir atau lawan, mudahnya. Lawannya bariz mustatir. Ya. Saya ulangi ya. Padahal dhamir yang ada pada dhorban dhorobat itu mustatir. Ya, ini tidak mencocoki apa yang beliau sebutkan sebelumnya, yaitu bahwasanya mutasil itu bagian dari bariz. Iya kan? Yang mana bariz ini adalah lawan dari mustatir atau temannya mustatir. Bal la yubal yuafiq, bahkan ini mencocoki kalama ghairi, pendapat ahli nahwu yang lain yang jelas, yaitu bahwasanya al mustatir qismun minal mutasil, yaitu bahwasanya mustatir itu bagian dari mutasil. Iya. Ah itu. Jadi dhamir bariz ada dua, munfasil dan mutasil. Mustatir maksudnya ke mutasil, ya. Menurut pendapat ahli nahwu yang lain, maka ini tidak bertentangan dengan contoh yang dibawakan oleh beliau, dorobat dan boroba. Kalau yang dibawakan oleh beliau sepertinya bertentangan dengan apa yang beliau sebutkan sebelumnya, yang beliau mengatakan dhamir itu ada dua, mustatir dan apa? Mustatir dan bariz. Kemudian bariz kata beliau ada dua, mutasil dan apa? Dan munfasil. Dicontohkan di situ, di antara contohnya dorobat dan dorobat. Padahal dhamir di arah dorobat dan dorobat adalah apa? Mustatir. Sehingga ini sepertinya kurang cocok dengan yang sebelumnya. Dan ini lebih mencocoki pendapat yang lainnya yang mengatakan bahwasanya dhamir mustatir itu merupakan bagian dari dhamir mutasil. Ya. Sudah masuk ke dhamir bariz berarti ya. Wal mansubu al mutasil nahu, dan dhamir mansub yang mutasil contohnya adalah sampai di sini ada iskal. Jadi dhamir yang ada pada dhorobat dan dhorobat dhamir apa? Mustatir. Mutasil atau munfasil? Mutasil. Semua yang mustatir itu mutasil, itu kaidahnya. Yang roji, mustatir ya mutasil. Meskipun kalau dikeluarkan sepertinya apa? Munfasil. Ya, bentuknya. Tadi mereka ahli nahwu mengatakan seperti itu. Setiap dhamir yang mustatir itu marfu dan mutasil masuknya. Paham? Hah? Baris mutasil. Mutasil semua ya. Kalau yang munfasil contohnya tadi. Anak. Ya. Wal mansubul muttasil nahu, dhamir yang mansub dan muttasil contohnya akramani. Fal ya fihi dhamirun muttasil barizun lil mutakallimi wahdah mudzakkarun kana aw muannatsa. Yang mansub dari dhamir muttasil contohnya adalah akramani, dan ya padanya adalah dhamir muttasil yang bariz. Lil mutakallim, untuk mutakallim. Wahdah, i'rabnya apa wahdah? Hal, apa takdirnya? Munfaridan. Muzakkaran kana aw muannatsa, apakah muzakkar ataupun muannats? Sama, akramani. Iya, untuk muzakkar ataupun muannats ya-nya. Wa akramana bi fathil mim wa na dhamir muttasil barizun lil mutakallimi wa ma'ahu ghairu aw al mu'azzimi nafsah. Iya. Akramana dengan memfathah mim. Iya, dan na adalah dhamir muttasil bariz untuk mutakallim, bersamanya ada orang lain atau untuk seorang mutakallim yang dia mengagungkan, membesarkan dirinya. Apa i'rabnya nafsah? Awil mu'azzimi nafsah? Maf'ul. Karena di sini al-mu'azzim isim fa'il dan dia al-muhalla bi al-islam ramal. Wa akramaka bi fathil kaf, akramaka dengan fathah kaf. Wa hiya dhamirun muttasilun barizun lil mudzakkaril mukhatabi. Kaf adalah dhamir muttasil bariz untuk seorang laki-laki yang diajak bicara. Wa akramaki bi kasril kaf lil muannatsa al mukhathaba, akramaki dengan mengkasrah kaf adalah untuk seorang perempuan yang diajak bicara. Wa akramakuma bi dhammiha dengan membom apa? Kafnya. Akramakuma lil musanna untuk dua orang yang diajak bicara, mudzakkaron kana au muannatsa, apakah laki-laki ataupun perempuan. Wal mimu wal alif alamatani litasniyah, sedangkan mim dan alifnya itu adalah tanda dari tasniyah. Yang lain mengatakan mimnya lil imad, alifnya di tasniyah, alamat tasniyah. Wa akramakum bi dhammiha li jam'i dzukur al mukhatabina wal mimu alamatu jam'i dzukur. Akramakum dengan membomah kafnya adalah untuk jamak muzakkar ataupun beberapa orang laki-laki yang diajak bicara. Wal mim dan mimnya tanda jamak muzakkar. Wa akramakunna bi dhammiha li jam'il inas al mukhatabat. Akramakunna dengan membomah kafnya untuk jamak muannas yang diajak bicara. Wan nun al musyaddadah, sedangkan nunnya yang ditasydid alamatu jam'il inas, tanda jamak muannas. Ya. Wa akramahu dan akramahu, fal ha dhamirun barizun muttasilun lil mudzakkaril ghaib. Ha di situ dhamir bariz muttasil mudzakkar ghaib untuk seorang laki-laki yang ghaib. Wa akramaha lil muannatsah al ghaibah, akramaha ha di situ untuk seorang wanita yang ghaib. Wa akramahuma lil musanna al ghaib mutlaqa, wal mim wal alifu alamatani litasniyah. Akramahuma itu di situ huma untuk mana dhamir di sini? Ha ya. Lil musanna al ghaib, dua orang yang ghaib mutlak, apakah laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan mimnya dan alifnya adalah tanda musanna. Yang lain mengatakan mimnya lil imad untuk sandaran, alifnya alamah tasniyah. Wa akramahum li jam'i dzukur wal mim alamatu jam'ihim. Akramahum untuk jamak muzakkar. Beberapa orang laki-laki. Wal mim alamatu jam'ihim, dan sedangkan mim tanda jamaknya. Wa akramahunna li jam'il inats al ghaibat wan nun al musyaddada alamatu jam'ihinna. Akramahunna untuk jamak muannas yang ghaib dan nun yang bertasydid tanda jamaknya. Wa bima taqarrar ulima anna al-kafa wal-ha'a fil jami'ihuma ad-dhamiran wa la yaqu'ani illa fi mawdi' nasbin aw khafdin aw khafdin. Dan dengan apa yang telah dijelaskan, diketahuilah bahwa kaf dan ha pada semuanya keduanya adalah dhamir, dan keduanya kaf dan ha tidaklah jatuh kecuali pada tempatnya nasab ataupun khafd. Ya, sebagaimana ta tidaklah jatuh kecuali pada mahalnya apa? Rafa. Adapun na bagaimana? Bisa jatuh pada mahal apa? Rafa. Seperti dorobana. Bisa juga apa? Mahal apa? Nasob. Seperti dorobana. Dan juga jar. Iya kan? Maro bina. Bisa masuk ke tiga tempat na itu. Wal majrurul muttasilu kal mansubi ay fil tafsil sabiqi fi ma huwa lil mutakallim wa ma huwa lil mukhatabi wa ma huwa lil ghaibi wa fi anna lafdha kullin minhumā ka lafdhil mansubi wa yahsulu tamyizu bainahumā bil 'āmil kama qāl illā annahu. Dan dhamir yang majrur yang muttasil itu seperti dhamir yang mansub, persis bentuknya, lafadznya. Ai fi tafsil sabiq, yakni pada rincian yang telah lewat. Fi ma huwa lil mutakallim, pada apa yang diperuntukkan untuk mutakallim ataupun untuk mukhatab ataupun untuk yang ghaib. Juga pada perkara lafdhu kullin minhuma, lafadz masing-masingnya kalaf bil mansub. Lafadz masing-masingnya adalah seperti lafadz yang mansub. Persis. Lil mutakallim dan mukhatab. Lil ghaib semuanya sama. Wa fi anna lafdha kullin minhuma kalafdhil mansub, dan pada lafadz masing-masingnya ya adalah sama seperti lafadz yang mansub. Wa yahsulu tamyizu bainahuma, terus bagaimana kita mengetahui perbedaannya ini yang mansub dan itu yang majrur. Wa yahsulu tamyizu bainahuma bil 'amili kama qala, dan dihasilkan, diperoleh perbedaan antara yang mansub dan yang majrurnya dengan amilnya sebagaimana dikatakan dalam sunif illa annahu yani ad-dhamir ad-dhamiru atau dhamiru yakni dhamiru atau dhamira sebagai apa fa'il sebagai fa'il maf'ul yakni dhamira mana fa'ilnya yakni kembali ke musannif hanya saja dia yang dimaksud oleh beliau adalah dhamir muttasil yang majrur itu dakhala alaihi amilul jar bedanya kalau dhamir yang majrur itu dimasuki oleh amil jar fatamayyaza bih maka terbedakanlah dengan amil ini nahu marrabi contohnya marrabi fal ya dhamirun bariz maka ya dhamir bariz muttasil lil mutakallim wahdah wa huwa fi mahalil jar bil ba maka dia pada mahalnya jar dengan ba jelas insyaallah wa marrabina fana dhamirun muttasilun barizun lilmutakallimi wa lilmutakallimi wa ma'ahu ghayru aw almu'azzimi nafsahu wa huwa fi mahallil jar bil ba marrabina na di situ dhamir muttasil bariz untuk seorang yang berbicara dan bersamanya ada yang lain atau seorang pembicara yang dia memuliakan dirinya dan dia na pada mahalnya jar ya dengan sebab masuknya huruf ba ila akhiri sampai akhirnya. Contoh marrabika bi fathil kaf wa marrabik wa marrabiki bi kasriha wa marrabikuma wa marrabikum wa marrabikunna wa marrabihi wa marrabiha wa bihima wa bihim wa bihinna. Ya, contoh yang lainnya marrabika dengan memfathah kafnya. Lil muzakkari al-mukhatab seorang yang diajak bicara laki-laki. Ya, wa marrabik li al-mukhatabah al-wahidah. Bikasriha wa marabikuma wa marabikum dan seterusnya. Sampai di sini ada iskal? Saya, Rami. Mafum. Mutasil. Ya, ya mustatir ya mutasil. Kalau mustatir ya mutasil sih. Kalau tidak disebutkan pun tidak apa-apa. Untuk melengkapi penjelasan. Mustatir, mutasil. Kalau mustatir ya semuanya mutasil. Gitu. Mesti sih. Mustatir, mutasil. Di sini lengkap kan? Disebutkan dhamir. Kalau kita i'rabnya kan lebih ringkas. Ya enggak apa-apa. Kalau mau dilengkapi silakan. Mustatir mutasil. Semua yang mustatir mutasil bersambung termasuknya min qismil mutasil bukan yang munfasil. Ya. Meskipun kalau ditakdirkan itu apa? Huwa. Bentuknya apa? Munfasil bentuknya. Tapi ahli nahwu mengatakan iya bahwasanya dia yang mustatir itu karena dia rafa lagi maka dia mutasil karena dia seperti bagian dari fi'ilnya. Telah disebutkan yang sebelumnya ya. Wa yanqasimu dhamirul munfasil wa yanqasimu dhamirul munfasil ila marfu'in mahallan wa mansubin mahallan wa la yakunu minhu majrurul mahal limtina'il fasli bainal jari wal majruri qala al faqih wa qala ibn anqa wa qad yusta'mal al munfasil bi naw'ihi majrurun kama ka ma ana ka anta wa la anta ka iyyai wal mansub marfu'an kalam ya'tini illa iyyak wal marfu' mansuban ka lam ukrim illa anta. Dhamir yang munfasil terbagi kepada yang marfu' mahalnya dan yang mansub mahalnya. Itu dhamir apa? Munfasil. Jadi hanya terbagi kepada dua bagian saja dhamir yang munfasil ini. Berbeda halnya dengan yang dhamir apa? Muttasil, ada yang marfu', ada yang mansub, ada yang majrur. Kalau dhamir munfasil, itu ada yang marfu, mahalnya ada yang mansub. Dan tidak ada yang majrur, mahalnya. Walayakunu minhu majrural. Walayakunu minhu majrurul mahali. Dan tidak ada dari dhamir munfasil yang majrur mahalnya. Kenapa? Limtina'il fasli bainal jari wal majrur. Karena tidak bolehnya, terhalangnya. Pemisah antara jar dengan isim yang dijarkannya. Karena terhalangnya masuk pemisah yang menghalangi antara jar, huruf jar dengan apa? Isim yang dijarkannya. Paham? Enggak boleh diputus di situ. Antara huruf jar dengan isim yang majrur. Zabtu ilal masjid. Di tengah-tengah ya antara ilah dengan al-masjidi dengan dhamir. Enggak bisa. Sehingga terhalang. Ya apa? Adanya dhamir munfasil pada yang majrur. Qalahul faqih. Sebagaimana ini dikatakan oleh al-faqih. Beliau banyak sekali ya menukil dari tulisannya Al-Faqih. Dan Al-Faqih adalah pensyarah pertama yang mensyarah kitab Mutammimah, judulnya Al-Fawakih Al-Janiyah. Beliau banyak sekali mengambil dari kitab beliau Al-Faqih. Hanya saja lebih ringkas Al-Faqih. Wa qala Ibnu Anqa wa qad yusta'mal al-munfasil bi nawaihi majruran. Dikatakan oleh Ibnu Anqa bahwasanya terkadang bamin munfasil dengan dua macamnya, yaitu apa? Marfu dan mansub. Terkadang bamir munfasil dengan dua macamnya, yang marfu'nya dan yang mansubnya, itu terkadang digunakan untuk yang majrur mahalnya. Contoh, ma ana ka anta, tidaklah saya seperti kamu. Mana di sini syahidnya? Anta. Di sini anta dhamir apa? Marfu atau dhamir mansub? Dhamir marfu, tapi digunakan untuk apa? Yang majrurul mahal. Ma ana ka anta. Betul ini kalimat. Kamu tidak seperti saya. Ma ana ka anta. Saya tidak seperti kamu. Di sini dhamir anta adalah dhamir yang apa? Marfu. Tapi digunakan untuk yang majrurul mahal. Ma nafiyah. Ya, ana dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahal rafin apa? Mubtada. Ka harfu tashbih. Anta dhamir. Dhamir apa? Dhamir apa? Munfasil ya. Mabni ala al-fath fi mahal apa? Jar. Iya. Sebagai apa? Jar majrur sini sebagai khabar ana. Wa kemudian contoh berikutnya, la anta ka iyaya, kamu tidak seperti saya. Di sini iyaya dhamir apa? Mansub yang munfasil, digunakan untuk yang majrur. Boleh. La anta ka iyaya, kamu tidak seperti saya. Iya. Wal mansub marfu'an kalam ya'tini illa iyyak. Ya. Ma'tuf ke mana di sini? Wal mansub marfu'an. Ma'tufnya ke mana mansub? Kepada al munfasil. Terkadang digunakan dhamir yang mansub untuk yang marfu' mahal. Ya, jadi dhamirnya dhamir mansub, cuma digunakan untuk yang marfu'ul mahal. Contohnya, lam ya'tini illa iyaka. Tidak ada yang datang kepada kecuali engkau. Iyaka dhamir apa? Mansub, munfasil. Digunakan untuk apa? Yang marfu'ul mahal. Karena di situ, iyaka sebagai apa? Fa'il. Coba, a'ribu li rabb lam harfu. Nafyin wa jazmin wa qalbin. Ya'tini, ya'ti. Fi'lun mudhari majzumun bi. Lam wa alamati jazmihi ya hafu harf illa dhamir hafu al ya nun lil wiqaya ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin fi mahalli apa nasbin maf'ulun bih illa hafu al istithna iyak dhamir munfasil mabni ala madha sukun iya kafnya lil khitab saja. Fi mahali apa? Fi mahali rafin fa'il. Wal marfu'u mansuban. Dan terkadang digunakan dhamir yang marfu' untuk yang mansub. Contohnya, lam ukrim illa anta. Tidaklah aku memuliakan kecuali engkau. I'rabnya mudah ya. Lam ukrim illa anta. Anta di situ adalah dhamir munfasil mabni ala madha? Ala fath. Iya. Di mahal apa? Nasbin maf'ulun bi. Fal marfu 12 kalimatan wa hiya ana. Dan dhamir yang marfu ada 12 kalimat. Yaitu ana. Kalimatan sebagai apa? Kalimatan tamyiz ba'da al-'adad. Yang marfu ada 12 kalimat yaitu ana lil mutakallimi wahda, untuk seorang pembicara laki-laki ataupun perempuan. Wa nahnu lil mutakallim wa mahu ghairuh. Nahu untuk seorang pembicara bersamanya ada orang lain. Ya. Dua orang atau lebih. Awil mu'adzimi nafsa, atau untuk seorang yang dia membesarkan, memuliakan dirinya. Wa anta bi fathit ta lil mukhatabil mudzakkar. Anta dengan memfathah ta'nya untuk seorang laki-laki yang diajak bicara. Wa anti bi kasriha lil mukhatabatil mu'annatsah. anti dengan mengkasrah taknya untuk seorang perempuan yang diajak bicara. Wa antuma lil musanna mutlaqo, antuma untuk dua orang mutlak yang diajak bicara, apakah laki-laki ataupun apa? Perempuan. Wa antum li jam'i dzukur, antum untuk jamak muzakkar. Wa antunna untuk jamak muannas yang diajak bicara. Wa ba'daha nunun musyaddadah maftuhah, dan setelahnya adalah nun yang ditasydid dan difathah, antunna. Wa huwa, agak cepat enggak apa kan? Mudah ya. Wa huwa lil mufradil muzakkaril ghaib, huwa untuk seorang laki-laki yang ghaib. Hiya lil mufradil ghaibah al muannasah al ghaibah, untuk seorang wanita yang ghaib. Huma lil musanna mutlaqa, huma untuk dua orang yang ghaib mutlak, laki ataupun perempuan. Hum bil mim li jam'i dzukur, hum dengan mim untuk jamak muzakkar. Hunna bin nun al musyaddadah li jam'i linas, hunna dengan nun yang ditasyid untuk jamak muannas. Fa kullu wahid min hadhihi dhamair al munfasilah idza waqa'a fi ibtida'il kalam fa huwa marfu'ul mahal ala annahu mubtada مخبر عنه بما يطابقه في المعنى إن كان مفردا مذكرا فبمفرد مذكر وإن كان مفردا مؤنثا فبمفرد مؤنث وإن كان مثنى فبمثنى وإن كان جمعا فبجمع إنه أنا ربكم. Setiap satu dari dhamir-dhamir ini yang munfasilah, apabila dia jatuh fil ibtida, di awal jumlah, di awal kalam, maka dia marfu'ul mahal, marfu' mahalnya. Ala annahu mubtada, sebagai mubtada. Mukhbar anhu, yang dikhobari dengan khobar yang yutabiquhu, mencocokinya. Yang dikhobari dengan khobar yang mencocokinya dalam makna. In kana mufradan, kalau dia dhamir tersebut yang sebagai mubtada, sebagai apa, mufrad bentuknya dan muzakkar, maka dikhobari dengan mufrad muzakkar juga. Kalau dhamir tersebut mufrad muannas, maka dikhabari dengan mufrad muannas. Kalau dhamir tersebut musanna, maka dikhabari dengan musanna. Kalau jamak, dikhabari dengan jamak. Contoh ana rabbukum, ana mufrad, maka dikhabari dengan mufrad rabb. Ana rabbukum. I'rabnya ana dhamir munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Rabb khabar wa alamatu raf'i dhamm akhirih. Wa huwa mudhafun wal kaf dhamir muttasil fi mahalli jar bil idhafah. Yang lebih rajih bil mudhaf, karena idhafah amil yang maknawi, sedangkan mudhaf amil yang lafzi, amil lafzi lebih kuat dari amil yang maknawi. Wa nahnu alwarithun, kamilah yang mewarisi. Wa i'rabuhu nahnu dhamir munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Alwarithun khabar wa huwa marfu' alamatu raf'i alwaw niyaba 'anid dhamma li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Jelasnya insyaallah. Wa anta maulana, anta maulana, engkaulah maula kami, penolong kami. Wa i'rabu anta dhamir munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Maula khabar wa huwa marfu' wa alamatu raf'i dhammah muqaddaru 'ala al-alif mana min dhuriha at-ta'azzur li anna isim maqsur. Di sini maqsur, kurang titik, maqsur. Wa huwa mudhafun, dan dia mudhaf, maula mudhafna dhamir muttasil fi mahalli jarin bil idhafah atau bil mudhaf. Sampai di sini ada shell. Mudah ya? Hah? Matan bin Bajak. Ah, itu yang sering ketinggalan tuh. Lagi asik-asik terus matanya ketinggalan. Napas dulu sinak. Ya. Jadi kitab ini gampang-gampang sulit. Sulit-sulit gampang. Ada gampang, ada sulit. Al-Muhim antum lewati aja. Di sini faedah pentingnya antum bisa ambil adalah bagaimana mengasah dzauq untuk bisa antum memahami apa kitab yang antum baca. Lumayanlah sekedar mafhum, apa fahmul makruh, memahami yang dibaca, paham oh ini maknanya gini. Meskipun ilmu nahwunya mungkin kemana gitu ya. Ilmu nahwunya yang antum hafal itu dari matan di situ, insyaallah sudah terkumpul. Ataupun apa syarahnya ya untuk mengasah antum di dalam baca kitab. Sehingga ana sarankan agar antum sebelum belajar dibaca dulu. Iya. Insyaallah kita akan baca kitab yang lain, mungkin lebih fokus gitu pembahasannya, kalau enggak ada halangan insyaallah katun ada. Nah, itu kita akan di situ lebih apa? Terluas. Kalau di sini yang ada di sini cukup insyaallah. Sudah luas. Ya. Ya. Antum menghafal matan dan yang antum hafal itu paham maksudnya, arahnya kemana. Gitu. Kalau nggak dibaca syarahnya kan bingung. Ya, baik, kita kembali ke matan. Di mana tadi berhenti kita? Hah? Wal bariz. Mana nih? Wal mansub itna asyar belum? Wal bariz ya? Baik, kita baca dari al bariz kembali ke matan. Qala al musannif rahimahullah ta'ala, wal bariz ma lahu suratun fil lafzi wa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin, fal muttasil huwa alladhi la yuftatahu bi nutqu. Seperti itu kita baca apa? Syarahnya akan lebih mudah lagi untuk kita memahami apa? Matan. Wal bariz ma lahu suratun fil lafzi. Dhamir bariz dari baraz yabruzu, tampak. Isim fa'ilnya bariz. Dhamir bariz dia sebagai sifat dari ad-dhamir. Ad-dhamir al-bariz maksudnya. Dhamir bariz adalah dhamir yang memiliki bentuk pada lafadznya. Dan dia terbagi kepada dhamir yang muttasil, bersambung, dan munfasil. Fal muttasil huwa alladhi la yuftatah bih nutku. Dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa dibuka dengannya ucapan, kalimat. Wa la yaqa'u ba'da illa kata yakumtu. Dan tidak bisa jatuh setelah illa. Seperti ta yang ada pada kumtu. Tidak boleh dikatakan tu koma. Ataupun koma illa, ma koma illa tu. Tidak boleh. Wa kaf akromaka. Dan seperti kaf yang ada pada akromaka. Tidak boleh dikatakan ka akroma. Ataupun ma akroma illa ka. Wal munfasilu ma yuftatahu bihi nutku. Sedangkan domir munfasil adalah domir yang bisa dibuka diawali dengannya pembicaraan. Ucapan. Kalimat. Wa yaqa'u ba'da illa. Dan bisa jatuh setelah illa. Contohnya ana mu'minun. Wa ma qoma illa ana. Bisa ana mu'minun. Ma qoma illa ana. Wa yanqasimul muttasilu ila marfu' wa mansub wa majrur. Dan dhamir muttasil terbagi kepada yang marfu', mansub, dan majrur. Jelas insyaallah terbayang kan contohnya? Yang marfu' darabtu, yang mansub apa? Darabana, yang majrur marabina. Fal marfu' nahu, dan yang marfu' contohnya darabta ataupun darabtu. Ya, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtun, darabtunna, wa daraba, wa daraba, wa darabu, wa darabat, wa darabata, wa darabna. Wal mansub nahu akromani, akromana, akromaka, akromaka, akromaka, akromaki, akromakuma, akromakum, akromakunna, akromahu, akromaha, akromahuma, akromahum, akromahun. Enggak usah diterjemahin lagi kan? Wal majrur kal mansub, dan dhamir yang majrur sama dengan dhamir yang mansub bentuknya. Bedanya illa annahu dakhala 'alaihi 'amilul jar. Kalau dhamir yang majrur itu dimasuki oleh amil jar. Contohnya marabi. Wa marabina ila akhirih dan sampai seterusnya. Wa inqasimul munfasil ila marfu' wa mansub, dan dhamir yang munfasil terbagi kepada yang marfu' dan mansub. Tidak ada yang majrur. Kenapa alasannya tadi? Karena antara huruf jar dengan isim majrurnya tidak bisa difasal. Dipisahkan oleh pemisah. Fal marfu, maka yang marfu contohnya fal marfu 12 kalimatan, yang marfu ada 12 kata, yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, wa huwa, wa hiya, wa huma, wa hum, wa hunna. Fa kullu wahidin min hadhihi dhamairi idza waqa'a fi ibtida'il kalam fa huwa mubtada. Maka setiap satu dari dhamir-dhamir ini semuanya dari ana sampai hunna, kalau dia jatuh di awal jumlah, di awal kalam, maka dia sebagai mubtada. Contohnya ana rabbukum, nahnul warithun, anta maulana. Nah ini contoh berikutnya ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Huwa sebagai apa? Mubtada. Mana khabarnya? Qadirun. Ala kulli syai' muta'alliq dengan qadir. Iya. Wal mansubu 12 kalimah, dan dhamir ya mansub ada 12 juga. Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, wa iyahu, wa iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahunna. Fahadhihi dhamairu la takunu illa maf'ulan bih. Dhamir-dhamir ini semuanya dari iyai sampai iyahunna tidaklah terjadi kecuali sebagai maf'ul bih. Sebagai apa? Maf'ul bih. Ya. Meskipun ada dikecualikan ya. Pada contoh yang tadi kita baca dalam syarah. Iya kan? Ya. Tapi asalnya seperti ini. Meskipun dalam keadaan tertentu kadang digunakan untuk yang marfu. Ya. Apa contohnya tadi? Lam ya'tini illa iyyak. Ya. Fahadhihi dhamairu. Belum ya? Sudah. Fahadhihi dhamairu la takunu illa maf'ulan bih. Dhamir-dhamir ini semua tidaklah terjadi kecuali sebagai maf'ul bih. Contohnya iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Iyyakum kanu ya'budun, hanya kepada kalian mereka beribah, menyembah, beribadah. Wa mata amkana an yu'ta bi dhamiri muttasilan fala yajuzu an yu'ta bihi munfasilan. Fala yuqala fi nahwi qumtu qama ana wala fi akramaka akrama iyyak. Illa nahu, kecuali pada contoh salnihi wa kuntuhu. Maka yajuzul faslu aidha. Ya, nahu salni iyah wa kuntu iyah wa alfaz dhamair kulluha mabniyah la yadhhar fiha al-i'rab. Selesai. Dhamir-dhamir capek Mas, dhamir-dhamir ya. Anda sudah pada pinter sih dhamir-dhamir. Enggak ada yang bertanya kan, paham semua. Ya. Kapan saja mungkin atau bisa untuk digunakan, didatangkan dhamir yang muttasil, maka tidak boleh berpaling kepada dhamir yang munfasil. Tidak boleh didatangkan dhamir yang munfasil. Iya. Kapan saja bisa kita mendatangkan dhamir mutasil, maka tidak boleh kita berpindah kepada dhamir munfasil. Kenapa? Ya lebih ringkas dhamir mutasil. Hukum asal diletakkannya atau tujuan asal diletakkannya dhamir adalah untuk apa? Untuk meringkas. Ya, semakin baik, semakin ringkas kalam itu adalah semakin baik. Khairul kalam apa? Ma dalla wa qalla. Sebaik-baik kalam adalah ma dalla wa qalla. Kalamnya sedikit, tapi menunjukkan kepada maksud. Nah, itu yang paling bagus. Ada kalamnya panjang, tapi apa yang maksudnya? Nah, ini kurang bagus. Kalau sama-sama menunaikan makna yang sama, yang panjang dan yang pendek, kita pilih yang pendek. Itu. Kalimat satunya panjang, satunya pendek. Sama penunjukannya, maka kita pilih yang pendek. Nah, itu kan. Dan ini Rasulullah SAW diberikan kepada Allah, jawamil kalim. Kalamnya pendek, tapi cakupannya luas. Iya. Itu diantara kelebihan keistimewaan beliau yang Allah tidak berikan kecuali kepada beliau dari para nabinya. Alaihi salatu wasalam. Fala yajuzu an yu'ta bihi munfasilan fala yuqal fi nahi, sehingga tidak boleh dikatakan pada contoh kumtu diganti qoma ana. Enggak boleh. Kenapa? Masih mungkin mendatangkan dhamir yang muttasil. Wala fi akramaka, dan tidak boleh juga pada contoh akramaka akrama iyyak. Kecuali untuk apa? Mahasar. Ma akramtu illa iyyak. Ya. Ada tujuan yang lain. Yaitu apa? Hasar. Illa kecuali pada contoh salnihi. Wa kuntu. Silakan kamu minta saya itu. Atau saya dulunya adalah dia. Ini boleh dengan dua sisi. Boleh antum menggunakan pamir apa? Mutasil. Boleh juga dengan pamir munfasil. Pada contoh salnihi dan kuntuhu. Tak yang pertama, salnihi yang pertama yaitu apa, maf'ul yang pertama, karena sak dia termasuk fi'il yang butuh kepada dua maf'ul, haknya maf'ul yang kedua. Kuntuhu tak itu apa, isim kana, haknya khabar kana. Salnihi, mintalah kepadaku itu, dia. Kuntuhu, saya dulunya dia. Saya juzul faslu aidha, maka boleh padanya dipisahkan. Ataupun boleh digunakan dhamir fasl. Contohnya salni iya. Boleh antum katakan salni atau salni iya. Alkitabu salni. Kitab itu silakan kamu minta kepada saya. Zaidun kuntu. Zaid dulu saya seperti dia gitu. Wa kuntu iya. Boleh juga antum gunakan dhamir fasl sehingga jadinya kuntu iya, bukan kuntuhu. Boleh antum katakan salni atau salni iya. Boleh antum katakan kuntu atau kuntu iya. Wal fadhu dhamair kulluha mabniyatun la yadhhar fiha al i'rab. Lafaz-lafaz dhamir semuanya mabni, tidak tampak padanya i'rab. Kenapa kira-kira? Karena rahasianya dhamir semuanya mabni karena dia menyerupai huruf. Jadi semua yang mabni itu karena sebab keserupaan dengan huruf. Huruf itu apa? Mabni. Kalau ada isim-isim yang dia mirip dengan huruf, maka dia mabni. Miripnya dari sisi apa? Dari sisi peletakan. Di mana dhamir itu diletakkan di atas satu atau dua huruf. Ini menyerupai apa? Kondisi huruf. Yang mana huruf? Tidaklah diletakkan kecuali di atas satu atau dua huruf. Maka dia karena mirip dengan huruf, maka mabni. Seperti man. Man itu mabni. Iya. Karena serupa dengan huruf. Dan insyaallah pada kitab yang lain akan dirinci sisi-sisi keserupaan antara isim dengan huruf yang karena dia, yang karenanya dia menjadi apa? Mabni. Semoga belum pusing nih. Wa huwa ala itu ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Contoh berikutnya setelah ana mukmin, nahnul warithun, kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Wa i'rabu huwa dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in mubtada ala kulli jarun wa majrurun wa huwa mudhafun wa syai' mudhafun ilayh wa qadir khabarun wa huwa sifatun mushabbahah ya'malu 'amal al-fi'l يرفع الفاعل وينسب المفعول وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو الجار والمجرور متعلق به هو على كل شيء قدير إعرابنا هو ضمير منفصل pada mahalnya رفع مبتدا على كل جار مجرور kemudian وهو dan dia apa itu huwa? Kulli. Kulli mudhaf. Syai mudhaf nilai. Qadirun khobar. Khobar dari huwa. Dan dia sifat musyabbah. Sifat musyabbah, bukan? Bismil fa'il. Di antara faedah sifat musyabbah adalah yufidu apa? Asubut. Subut, enggak tajadud. Kalau tajadud seperti dhohik. Jazaidun dhohikan, tertawa. Isim fa'il di sini. Ya kadang dia enggak tertawa. Tapi kalau sifat musabah itu menunjukkan melekatnya sifat tersebut pada yang disifati. Seperti sini qadir. Ini menunjukkan bahwasanya al-qudra itu senantiasa melekat kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Abadi azali. Itu sifat musyabbah di antara faedahnya menunjukkan as-subut wal luzum. Iya. Seperti kalau qala ana qadir, saya mampu. Ala misalkan hifzi al-matan, mampu untuk menghafal matan. Ya, dia kudrohnya di situ tajadud. Nanti kadang enggak mampu menghafal matan ini. Ya, kesulitan untuk menghafal yang itu. Al-qadir sifat musyabbah. Yufid as-subut. Ya'malu 'amal al-fi'l, dia beramal seperti amalnya fi'il, yaitu yarfa'ul fa'il, merafakan fa'il, wa yansibul maf'ul, menasabkan maf'ul. Wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan. Fa'ilnya mustatir padanya. Sifatnya jawaz. Takdiruhu huwa. Takdirnya huwa. Qadirin huwa. Wal jar wal majrur muta'aliq bih. Sedangkan jar dan majrur ala kulli syai. Itu muta'aliq dengan qadir. Bisa ya. Muta'aliqnya dengan yang setelahnya. Biasanya kan dengan yang sebelumnya. Ini juga ada faedahnya. Didahulukannya. Muta'alik di atas muta'alaknya. Jadi ala kulli syai' muta'alik. Qadir muta'alaknya namanya. Iya. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu untuk berbuat segalanya. Wal mansubul muttasil 12 kalimah. Dan dhamir yang mansub dan muttasil ada 12 kata. Kalladzi qablah, seperti sebelumnya. Iyai lil mutakallim wahda. Iyana lil mutakallim wa ma'ahu ghairuh. Awil mu'adzim nafsah. Enggak usah terjemahin ini ya. Saya berulang-ulang. Iyaka bi fathil kaf lil mukhatab al mudzakkari, iyaka bi kasri iyaki bi kasriha lil mukhatabah al muannatha, iyakuma bi dhammihima lil muthanna mutlaqa, wal mim wal alif alamatani lit tathniyah, wa iyyakum bidammiha bidammiha li jam'i dzukur wal mim alamatul jam' wa iyyakum bidammiha li jam'i linath wan nun al musyaddada alamatu jam'ihinna wa iyyahu lil ghaib al mudzakkari wa iyyaha lil ghaibati al muannasati wa iyyahuma lil ghaib al musanna mutlaqa wal mim wal alifu alamatan li tathniyah wa iyyahum لجمع ذكور الغائبين والميم علامة الجمع وإياهن لجمع الإناث الغائبات والنون المشددة علامة جمعهن فهذه الضمائر المنفصلة لا تكون إلا مفعولا به maka ضمير منفصل ini seluruhnya tidaklah terjadi kecuali sebagai maf'ul bih والحكم في الإعراب لمحلها dan hukum i'rabnya adalah pada mahalnya لما سيأتي من أن الضمائر كلها مبنية dikarenakan alasan yang akan datang yaitu bahwasanya bomir-bomir seluruhnya itu mabni. Nahu iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu ya rabbnya iyyaka bomir munfasil fi mahalli nasbin maf'ulun muqaddam wal kafu fi sangan kafnya ka iyyaka hafnya harfu khitab hanya untuk menunjukkan arah pembicaraan kepada seorang yang diajak ataupun kepada orang yang diajak bicara lima taqaddam. Ya, sebagaimana yang telah lewat. Min anna dhamir innama huwa iyyai. Wal kafi harfu khitab. Kaf di situ hanya harfu khitab, bukan dhamirnya. Kenapa? Lima taqaddam. Karena apa yang telah lewat dari penjelasan. Yaitu bahwasanya dhamir tidak lain hanya iyanya saja. Wa na'budu. Sedangkan na'budu fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi 'ani nasib wal jazim. Wa 'alamatu raf'ihi bi mu'akhirih. Wa fa'iluhu mustadirun fihi wujuban taqdiru nahnu. Iya. Iyakum kanu ya'budun. Iyakum ya'rabu iyakum. Dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Fi mahali nasbin. Maf'ulun muqaddam. Maf'ulun muqaddam. Liya'budun. Liya'budun. Wa kana kemudian kan. Fi'lul madhi naqis. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wal waw jama'ah. Dhamir mutasil. Fi mahali raf'in. اسمها يعبدون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الان ناصب والجازم وعلامه رفعه ثبوت النون لانه من الافعال الخمسه karena dia termasuk afalul khamsah يعبدون يفعلون وواو الجماعه لان هو جماعه ضمير متصل في محل رفع فاعل وجمله الفعل والفعل في محل نصب خبر كان جمله فعل فاعل itu pada mahalnya nasab sebagai khabarnya kana iya. Paham? Irobnya? Paham kan? Iyakum, iyak. Sebagai maf'ulnya. Mungkin kanu, kana naqisah. Iya. Irfa'ul isma. Ayin sebul khabar. Wahu isimnya. Fi mahali raf'in, ya'budun. Jumlah dia. Fi mahali nasfin, khabar kana. Iya. Wa mata. Tanyakan ya. Ya, sanggung ya. Sikit lagi nih. Habis syair sudah. Masih kuat kan? Baru 5 menit lagi lumayan. Katanya kepengen cepat selesai. Cepat selesai tapi bisa difahami lah. Masih bisa diikuti kan? Enggak, sekarang enggak terlalu jimat kan? Enggak ya? Wa mata, mana tadi? Wa mata amkana yu'ta bidhamiri muttasilan bi'amilih fala yajuzu fil ikhtiyar an yu'ta bihi munfasilan. لأن مبنى الضمير على الاختصار والمتصل أخصر من المنفصل أي أقل حروفا. Kapan saja mungkin an yu'ta untuk didatangkan ضمير متصل إعرابnya apa an yu'ta? An yu'ta إعرابnya ya sebagai fa'il dari amkana. Jadi masdar muawwal min an wa ba'dah fi mahalli rafin fa'il amkan. Muttasilan hal dalam keadaan mutasil. Kapan saja bisa untuk didatangkan dhamir yang mutasil atau dhamir dalam keadaan mutasil, maka tidak dengan amilnya mutasil bersambung dengan amilnya, maka tidak boleh dalam keadaan bisa memilih kecuali darurat ya. Ad-dururah, ad-dururah tajlib taysir. Maka boleh dalam keadaan memilih atau dalam keadaan bisa memilih, tidak ada darurat di sana. Anyu'ta bihi munfasila. Untuk didatangkan dengan dhamir munfasil. Jadi kapan mungkin bisa didatangkan dhamir mutasil, maka tidak boleh untuk kita mendatangkan dhamir munfasil. Ya, kenapa? Li'anna mabna dhamir 'ala al-ikhtisar, karena dibangunnya, dibentuknya dhamir adalah untuk meringkas. Wal muttasil akhsar, sedangkan dhamir muttasil jelas lebih ringkas daripada dhamir munfasil. Ai aqallu hurufan, yakni lebih sedikit hurufnya daripada dhamir munfasil. Lebih banyak mana? Ana dengan tu. Ini dhamir ta. Lebih banyak atta. Lebih apa? Ringkas ta. Fala yuqal fi nahwi qumtu qama ana, maka tidak boleh dikatakan pada contoh qumtu diganti dengan dhamir munfasil qama ana. Li'annahu yumkin an yuqala qumtu, karena masih bisa untuk dikatakan qumtu dengan dhamir muttasil. Wala fi ukrimuka ukrim iyak. Ya. Dan tidak boleh pada contoh ukrimuka diganti dengan dhamir munfasil ukrim iyak, ukrimu iyak. Kecuali untuk hasr ma ukrimu illa iyak. Atau iya ke ukrim untuk hasr. Li imkani an yuqal ukrimuka, karena masih bisa untuk dikatakan ukrimuka. Adapun ucapannya penyair, atatka Isun taqta'u al-araka ilayka hatta balagat iyyaka, datang kepadamu Is adalah unta putih yang di situ ada sedikit warna merah, datang kepadamu unta yang berwarna putih sedikit kemerahan, taqta'ul araka, melewati araka, pohon-pohon arok yang digunakan untuk siwak, kepadamu, datang kepadamu unta melewati pohon-pohon arok, hatta balagot iyak, sampai unta tersebut sampai kepadamu. Di sini balagot iyak, bukan balagot ka. Iya. Menggunakan dhamir apa? Ya, dhamir munfasil. Bil ba'isil warisil amwat qad dominat iyahumul ardu fi dahri daharir. Ya. Bil ba'is. Di sini bagus juga kalau dibaca i'rabnya, ada faedah. Tapi nanti insyaallah kita baca pada kesempatan berikutnya. Karena untuk membaca i'rabnya lama, ada faedahnya di sini. Ada bab tanazu'. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.